Waqala wa Usaid bidhamil hamzah wa Hudair bihain muhmalatin madmumatin wa dadin mu'jamatin maftuhatin. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian belum menyebutkan hadis yang berikutnya yang masih seputar pentingnya sabar. Dari Ibni Mas'ud wa huwa Abdullah. Ibnu Mas'ud adalah Abdullah Ibni Mas'ud. Bahwasannya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya akan datang setelahku nanti sebuah perkara, sebuah keadaan yang kalian mengingkarinya, sebuah keadaan yang penuh dengan fitnah. Faqalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, jika kami berjumpa dengan zaman itu, apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasul? Qala, maka Rasul menjawab, tunaikan hakmu yang wajib kepada penguasamu dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu. Ini diantara prinsip masyarakat sunnah, ahlu sunnah. Baik pemimpin maupun masyarakat adalah seseorang yang bijak, seseorang yang senantiasa mengetahui kewajiban-kewajibannya. Tidak hanya menuntut hak, tetapi jika mereka juga tahu kewajiban. Ini penting. Jangan bisanya hanya menuntut hak. Pemerintah harus begini, pemerintah harus begitu, penguasa harus begini, penguasa harus begitu. Tetapi kita sebagai masyarakat tidak tahu apa hak kita, apa kewajiban kita kepada mereka. Dan yang terjadi saat ini, itulah yang ada. Masyarakat semuanya nuntut haknya. Harus ini, harus itu, hapuskan ini, hapuskan itu. Harus begini, harus begitu, rubah peraturan ini, rubah peraturan itu. Tetapi mereka tidak paham apa kewajiban mereka sebagai rakyat. Nah, sehingga sebuah negara tidak akan bisa makmur, tidak akan bisa tenteram, kalau kedua belah pihak, pihak penguasa dan pihak masyarakatnya tidak tahu kewajiban. Yang dia tahu hanya hak. Hakku ini, hakku ini, hakku itu, hakku ini. Ya. Kami sebagai masyarakat berhak untuk dapat itu. Kami sebagai masyarakat berhak untuk dapat ini. Tapi kewajibannya enggak tahu. Ya. Atau sebaliknya, pemerintah juga sama. Kami sebagai penguasa hak kami ini, hak kami itu. Tapi kewajibannya enggak tahu. Sehingga kalau masing-masing pihak yang dituntut hanya hak, ya, lantas siapa yang akan menunaikan kewajiban? Ya, sehingga wajar terjadi bentrok di sana, bentrok di sini, ya, demo di sana, demo di sini, kezaliman di sana, kezaliman di sini. Kenapa? Sebabnya kedua belah pihak tidak paham apa kewajibannya. Adapun ahlu sunnah diberikan bimbingan oleh nabinya alaihi salatu wassalam, yaitu untuk menunaikan kewajiban yang dia miliki kepada penguasanya, kepada orang lain, dan meminta kepada Allah hak yang menjadi miliknya. Dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mampu, maha perkasa, dan yang bisa untuk membolak-balikkan hati sang hamba. Sebagaimana dalam sebuah hadis, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman, hati seorang hamba itu di antara dua jari jemari Allah. Yuqallibu kaifa syaa. Allah akan balikkan ya sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan pemimpin-pemimpin atau orang yang menguasai hamba-hamba saleh tadi ya menjadi seorang pemimpin yang saleh. Nah, ini prinsip. Jadi sebelum kita menuntut hak, tunaikan kewajiban. Jangan kewajiban lupa, tapi hak dituntut terus. Hadis yang kedua dari Abi Yahya Usaid bin Hudair. Ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang tinggal di Madinah berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, tidakkah engkau memperkerjakan diriku sebagaimana engkau telah memperkerjakan fulan dan fulan? Maka Rasul menjawab, sesungguhnya kalian akan menjumpai setelahku sebuah perkara, sebuah fitnah, sebuah keadaan yang tidak nyaman. Fasbiru, maka sabar. Perhatikan, zaman semakin tua semakin menuju kepada keterpurukan, bukan semakin maju malah semakin menuju kepada kejelekan. Ini dunia. Nah, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, ma ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun mimma qablahu hatta ta'tiya rabbahu. Tidaklah datang sebuah zaman melainkan yang berikutnya lebih jelek dari yang setelahnya. Jadi salah kalau kita menganggap zaman semakin bertambah semakin modern atau semakin maju, semakin memberikan kebaikan pada manusia, itu salah. Nah, justru semakin hari zaman ini semakin menuju kepada kejelekan. Kenapa demikian? Ya, li'anna salihun, karena orang-orang saleh semakin hari semakin sedikit. Allah ambil mereka satu persatu. Nah, sehingga agama ini berkurang. Dhihabuddin, hilangnya agama ini apa? Biqabdil ulama, dengan meninggalnya para ulama. Coba ulama satu, satu ulama yang kualitasnya itu sebanding dengan ribuan orang, dia memiliki ilmu. Ketika satu ulama ini meninggal, ya, berapa banyak ilmu yang hilang di muka bumi ini? Ya. Sehingga nanti di akhir zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta la yaqau fil ardi illa juhala. Sehingga tidaklah ada manusia tertinggal di alam dunia ini melainkan juhala, orang-orang yang jahil terhadap agama. Orang-orang yang jahil terhadap apa? Agama. Jahil mereka dengan agama. Baik, mereka lebih bangga dengan mengidolakan kafir, lebih senang berpenampilan dengan penampilan kafir, dan ya menjauhi Rasul alaihi salatu wassalam, manusia terbaik dari na'am bangsa manusia ini, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Semakin jauh zaman akan semakin habis ilmu. Sehingga ketika manusia tidak tersisa kecuali yang bodoh, ittakhadu ru'usan juhala, dia akan mengambil seorang pemimpin yang bodoh. Orang bodoh pemimpinnya bodoh. Beda kalau orang berilmu tidak akan ridha dipimpin dengan orang bodoh. Nah, fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin fa'adallu fa'adallu wa'adallu. Kemudian si bodoh ini yang ditunjuk sebagai sang pemimpin ditanya tentang suatu masalah, ya, kemudian dia menjawab dengan kebodohannya, maka dia sesat dan menyesatkan. Dan ini terjadi pada zaman kita ini. Penipu dinobatkan sebagai seorang raja. Di mana Probolinggo ya? Kiai Kanjeng siapa? Yang sedang heboh sebagai seorang yang sakti, bisa melipat gandakan uang, ternyata tidak lain, tidak bukan seorang kadzab, pendusta, penipu. Nah, maka di saat kita bertemu dengan zaman ini, fasbiru, sabar dengan keadaan kalian, berpegang teguh dengan sunnah, ya, belajar sunnah, bergaul dengan ahlu sunnah, istiqomah di atas sunnah, fasbiru, sabar, kata Rasul. Sehingga zaman-zaman yang seperti ini, jika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenal sunnah, kemudian kita istiqomah di atasnya, ini merupakan salah satu mukjizat atau yang disebut dengan karomah, ya, sebuah keajaiban yang Allah berikan kepada seorang hamba di saat zaman yang sudah rusak, zaman yang sudah binasa, zaman yang semua manusia memperturutkan hawa nafsu dan syahwatnya, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar sunnah. Nah, maka di saat kalian bertemu dengan zaman ini, kata Rasul, fasbiru, sabar. Dan ternyata sabar juga butuh apa? Perjuangan. Sabar butuh apa? Kekokohan. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian menjumpaiku di atas telaga. Telaga Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, ka suhu ka ada di sama. Ka ada di nujumi di sama. Gelasnya, ya, berjumlah bintang-bintang di langit. Ini telaganya Rasul alaihi salatu wassalam. Man syariba minhu fala atsya abadan, barang siapa yang minum dari telaga Rasul maka tidak akan pernah kehausan. Masya Allah. Baik. Di sini beliau memberikan penjelasan lebih lanjut pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum, kalian tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian. Apa kata beliau? Yakni la yamna'ukum isti'tharuhum bil mal 'alaikum an tamna'u ma yajibu 'alaikum nahwahum minas sam'i wa ta'ati wa adamil itharah wa adamit tashwish alaihim. Maksud dari ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, engkau tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian, yaitu janganlah mencegah kalian kedzaliman mereka dengan harta benda yang hal itu tidak menunaikan hak mereka kepada kalian, mencegah kalian untuk tidak menunaikan kewajiban kalian kepada mereka dari mendengar dan taat. Tidak pula melakukan keributan-keributan, ya, demo-demo, unjuk rasa. Tidak pula mengadakan tashwish, ya, was-was pada pemerintah, pada penguasa. Jadi di saat penguasa itu sedang, ya, zalim, artinya harta benda atau baitul mal yang seharusnya diberikan kepada masyarakat namun tidak diberikan kepada masyarakat, justru malah mereka nikmati sendiri harta itu, ya, maka di saat itu janganlah perbuatan penguasa itu membuat kalian sebagai rakyat tidak menunaikan hak kalian untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Baik. Dan ini apakah terjadi pada saat, ya, ini di zaman kita ini? Terjadi. Bagaimana para pejabat ya, kecuali yang Allah berikan rahmat pada mereka menggunakan kesempatan dalam kesempitan, ya, mereka menggunakan kesempatan jabatan yang mereka miliki untuk memperkaya diri dan keluarga mereka, ya, sesuatu yang seharusnya mereka tunaikan kepada masyarakat mereka tahan dan mereka makan sendiri, mereka nikmati sendiri, ya. Dan ini sudah bukan rahasia lagi, ini sudah merupakan aib celah umum yang terjadi, ya, terhadap pejabat-pejabat yang zalim. Baik, karena yang namanya fitnah harta itu lebih dahsyat, ya. Jika Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada salah seorang hambanya, ya, sangat mengerikan. Jarang seorang hamba yang kuat jika difitnah dengan fitnah harta. Ya, contoh misal sebuah wilayah ada program pembangunan jalan. Ya. Entah dengan sebab apa pembangunan itu berhenti. Ya, sehingga masyarakat masih dalam menikmati jalan yang buruk. Padahal program, ya, jalan ini sudah digulirkan beberapa tahun silam. Ini bisa jadi adalah hak yang seharusnya ditunaikan penguasa kepada rakyatnya, kemudian tidak ditunaikan. Nah, di saat ini ketika sang penguasa ini menahan untuk tidak menyerahkan apa yang menjadi hak kalian, maka janganlah yang seperti ini mencegah kalian untuk menunaikan hak kalian kepada mereka. Ini maksudnya. Dan itu terjadi di zaman kita. Ya, pembangunan mangkir di mana-mana, jalan rusak di mana-mana, padahal dari struktur pemerintah atau program pemerintah itu sudah dicanangkan dan dana sudah siap, tapi entah kemana dananya hilang, pembangunan macet, ya, tidak berlanjut. Nah, di saat-saat itu, ya, maka kita sebagai masyarakat tetap menjalankan kewajiban kita. Nah, adapun urusan itu adalah urusan mereka dengan Allah. Kita yakin akan adanya kisos, kita yakin akan adanya yaumul hisab, hari perhitungan. Baik. Jangan seperti masyarakat-masyarakat yang jahil, ya, yang disinggung oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wa in atauhum radu wa in lam yu'tu sakhitu. Jangan seperti masyarakat yang, ya, punya sifat kalau diberi ridho tapi kalau enggak diberi marah. Nah, sekarang kebanyakan yang ada, masyarakat yang ada yang melakukan unjuk rasa, demo-demo yang ada itu karena sebab mereka enggak diberi. Ya, sehingga mereka marah. Ya. Adapun sebelah sana yang diberi, mereka tunduk, mereka diam. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti masyarakat yang seperti itu. Kalau diberi ridha, tapi kalau enggak diberi marah. Kalau dapat jatah senang, kalau enggak dapat jatah, ya, marah. Tapi jadilah, ya, masyarakat yang salihah tetap memberikan, ya, kewajiban-kewajibannya walaupun haknya tidak diberikan. Minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merubah hati-hati para pemimpin ini, ya, menjadi hati-hati yang saleh. Baik. Apa maksudnya wa tas'alullaha alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Bukan berarti kita berpangku tangan, tidak, tetapi apa? Is'alullaha an yahdiyahum, kata beliau, mintalah kepada Allah untuk supaya Allah memberikan petunjuk kepada mereka, para penguasa ini. Hatta yu'dzukumul haqqal ladzi 'alaikum, sampai mereka mau menunaikan hak mereka kepada kalian. Ya. Yaitu kewajiban mereka yang harus diberikan kepada kalian. Mintalah kepada Allah untuk tunjuki hati-hati mereka. Ya, kita doakan penguasa kita, mudah-mudahan mereka itu adalah seorang penguasa-penguasa yang soleh, solehin, penguasa-penguasa yang soleh, ya, yang ngerti kewajiban, yang ngerti hak. Nah, jangan hanya kita nuntut penguasa kita itu tahu kewajiban mereka, tetapi kita tidak paham apa kewajiban kita. Kalau sekarang Kalau kita lihat, kalau kita cermati, kedua belah pihak sama-sama jahil. Dari pihak yang satu pengennya haknya dipenuhi, dari pihak yang satunya lagi pengennya haknya dipenuhi. Masing-masing pihak tidak tahu kewajibannya apa. Nah, ini yang terjadi. Berbeda halnya dengan rakyat, dengan masyarakat yang soleh, yang terbimbing dengan ilmu, terbimbing dengan agama, ya, tetap mereka tunaikan kewajiban mereka. Kemudian mereka meminta kepada Allah agar supaya orang yang zalim tadi ditunjuki hatinya, diberikan hidayah. Nah, wa hadza min hikmatin Nabi alaihi salatu wassalam, ini termasuk hikmah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ulima anna nufusa syahihatun wa annaha lan tasbiru ala man yasta'thiru alaihim bi huquqihim, walakinnahu alaihi salatu wassalam arsyada ila amrin qad yakunu fihi alkhair. Dan termasuk hikmah dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, untuk membina jiwa muslim, karena jiwa ini juga butuh dibina, ya, sehingga dia tidak liar, ya, menuruti hawa nafsunya. Maka Nabi mengatakan, dan Nabi tahu, ulima, ya, diketahui bersama bahwasanya jiwa-jiwa yang ada ini syahihatun, diliputi dengan kekikiran, kikir, bakhil, ya. Dan ini merupakan tabiat. Illa man rahimah rabbuh, kecuali hamba yang diberikan rahmat dan dikecualikan. Nah, jadi bakhilnya jiwa itu tabiat, watak. Jadi kalau ada orang bakhil, ya memang asalnya seperti itu, mau gimana lagi. Kalau ada orang yang tidak bakhil, nah ini keluar asal. Orang ini dapat rahmat dari Allah. Dia tidak bakhil. Dia tidak punya, tapi dia tidak bakhil. Kalau seandainya dia miskin, kemudian dia dermawan, ya, tentunya ketika dia nanti memiliki harta, dia akan mampu lebih daripada itu. Dan ini adalah hamba yang dikecualikan. Ini asal jiwa. Wa annaha, dan Rasul juga tahu ketika berucap dalam hadisnya tadi, kata beliau, dan sesungguhnya jiwa lantas biro, tidak sabar, alaman yastafiru alaihim, terhadap orang yang menyakitinya, ya. Jadi kalau jiwa ini disakiti oleh seseorang, kadang jiwa kita ini berontak, pengennya membalas, itu wajar, ya, perkara yang manusiawi. Tetapi jangan sampai memperturutkan hawa nafsunya. Apalagi kalau haknya yang seharusnya dia terima, ternyata kok ditunda. Kadang jiwa gak terima, ini hakku harus saya ambil, kok dia gak memberikan. Nah, tapi Nabi alaihi salatu wassalam memberikan sebuah bimbingan kepada sebuah perkara untuk sabar. Tetap engkau tunaikan hakmu, walaupun tetap engkau tunaikan kewajibanmu walaupun hakmu belum diberikan. Tetap kamu tunaikan. Kenapa? Yang demikian lebih baik. Yang demikian ini apa? Lebih baik. Baik. Di dalam hadis ini kata beliau, dalilun ala nubuwati Rasul alaihi salatu wasalam. Ada dalil kenabian Muhammad alaihi salatu wasalam. Dalil yang jelas bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasalam adalah seorang nabi, seorang apa? Rasul. Yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, tidak pula berbicara dengan ramalan-ramalan sebagaimana para kuhan, para dukun, ya. Tetapi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa tetapi dengan wahyu yang diberikan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau bisa mengabarkan sebuah kejadian, sebuah perkara yang akan terjadi esok hari. setelah sepeninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau zaman ini ada orang yang mengabarkan besok akan terjadi seperti ini dan seperti ini, kita mengatakan orang ini dukun, kuhan, kadzab, dusta. Ya. Kenapa? La ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Jadi paranormal, para tukang ramal itu semuanya dusta, pembohong. Ya. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Ya. Sebuah jiwa pun apa yang akan terjadi esok hari, kapan dia mati, ya, apa yang akan terjadi esok hari, enggak ada yang tahu. Makanya kalau kita ingin melakukan sesuatu yang hal ini akan kita lakukan pada masa yang akan datang, entah nanti atau esok hari atau lusa, jangan lupa untuk mengucapkan apa? Insyaallah. Ini pun adalah bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian juga perintah Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kau katakan besok saya pengin berbuat ini dan itu kecuali engkau iringi dengan ucapan insyaallah. Kalau Allah berkehendak. Nah. Tetapi beda dengan Nabi alaihi salatu wasalam, ketika beliau mengabarkan kejadian yang akan datang, itu bukan apa? Ramalan beliau, tetapi wahyu yang beliau terima dari Allah. Wahyu. Inilah pentingnya kita mendidik jiwa kita ini untuk percaya dengan firman Allah dan percaya dengan hadis. Kadang jiwa kita ini karena banyak maksiat, banyak kotoran, ya, banyak dosa, kadang masih terhalang untuk yakin dengan sepenuhnya terhadap ayat maupun terhadap hadis. Justru kita yakin dengan ucapan-ucapan makhluk, kita yakin dengan ucapan-ucapan manusia. Ini kan salah. Ucapan Allah enggak pernah dusta dan Allah tidak akan pernah ya melanggar janji. Allah bilang A pasti terjadi A. Allah bilang B pasti terjadi B, dan Allah tidak akan la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengingkari janji. Nah. Demikian juga kabar dari Nabi alaihi salatu wasallam, setelah sepeninggal beliau nanti akan terjadi yang demikian. Ya, ini pada zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman para a'immah, para imam. Sudah ada, apalagi zaman kita sekarang. Ya, setiap penguasa ini hampir-hampir tidak paham dengan amruddin, tentang masalah agama. Kita dapati seorang penguasa yang dia alim dengan agama pada saat kita ini hampir-hampir tidak ada. Kalaupun dia alim, sekedar alim gelarnya saja, gelar, punya gelar agama LC, MA, tapi hakikatnya mereka itu orang-orang jahil, tersesat dengan ilmu mereka. Jadi mereka mencari syahadat, gelar sekedar untuk apa? Mencari apa? Kehidupan dunia. Nabi mengabarkan kejadian yang akan terjadi setelah sepeninggal beliau, yang ada pada penguasa-penguasa, khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin, mundu ahdin ba'idin, semenjak dulu sudah diwanti-wanti. Akan datang nanti sebuah zaman yang pemerintahan penguasa itu akan berbuat zalim pada rakyatnya. Nah, kalian sebagai rakyat muslim, sebagai rakyat yang taat dalam Islam, inilah yang harus kalian apa? Lakukan. Apa itu? Mendengar dan taat kepada penguasamu. Walaupun penguasamu itu berbuat zalim. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran khawarij. Wah, ini penguasa zalim, harus kita demo. Kita harus unjuk rasa. Kita harus gulingkan kekuasaannya. Ini adalah salah satu dari usul pemikiran khawarij. Maka hati-hati. Nah, bukan seperti itu cara Islam untuk menyalurkan aspirasinya. Bagaimana caranya? Dengan cara yang penuh wibawa. Ya, mengirim utusan, berbicara empat mata dengan penguasa, sampaikan keluhan-keluhannya, sampaikan ya masukan-masukannya. Nah, diterima alhamdulillah, enggak diterima lapang dada. Barangkali penguasa ada sesuatu yang belum kita tahu. Ya, jangan pengennya diperhatikan tapi kita juga enggak memperhatikan keadaan penguasa kita. Apalagi penguasa-penguasa pada zaman kita juga urusannya sangat banyak. Kerusakan terjadi di mana-mana. Ya, jangan setiap masyarakat tuntut diselesaikan. Bisa jadi ketika pemerintah itu menyelesaikan masyarakatnya di sini, masyarakat yang di sana terlantar. Atau sebaliknya. Nah, sehingga kita juga harus paham bahwasanya masyarakat itu enggak hanya kita yang tinggal di Jawa atau masyarakat yang hanya tinggal di Kalimantan atau di mana, semua ini adalah masyarakat yang dinaungi oleh penguasa. Jadi ketika kita punya aspirasi yang ya harus diperhatikan oleh pemerintah, kita juga harus tahu keadaan mereka. Ini penting. Ya. Nah, contoh misalkan daerah Jabodetabek ini kaum buruh, mereka punya tuntutan. Harus demikian, harus demikian, harus demikian. Mereka juga harus sadar bahwasanya di sana juga ada masyarakat petani. Di sana juga ada masyarakat nelayan. Ya, di sana juga ada masyarakat miskin, bukan petani, bukan nelayan. Yang mereka juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita. Terkadang mereka hanya sekedar nuntut tapi tidak paham. Ya. Keinginan mereka harus ditunaikan oleh pemerintah, mereka juga tidak paham, pemerintah juga memikirkan yang di ujung sana, yang miskin yang di sana. Ya. Itu yang ada. Pada saat ini, setiap komunitas pengennya diperhatikan oleh penguasa. Ini artinya yang dolim adalah dia. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan yang di ujung sana, tidak memikirkan yang di pojok sana. Itulah pemerintah. Maka bantulah mereka untuk bisa ya meraih cita-cita menjadi seorang penguasa yang baik. Nah, ini masyarakat kita seperti itu. Apalagi kalau sudah dikomandoi, sudah diorganisir, ya sudah di ya tumpangi dengan berbagai macam aspirasi yang jelek, ditumpangi dengan politik rusak, ya. Pemerintah akhirnya kacau, tidak pernah bisa melakukan program-programnya karena sebab apa? Desakan dari sini, desakan dari sana, dorongan dari sini, dorongan dari sana. Ya. Yang setiap ya komunitas pengin dia diperhatikan, kita juga harus tahu bagaimana kedudukan pemerintah. Ya. Secara gambaran kecil keluarga kita. Ya, secara garis ya besarnya pemerintah, tapi dilihat ditinjau dari yang terkecil keluarga kita. Kita misal punya anak. Anak kita 3. Satu sudah besar, satu masih remaja, satu masih bayi. Ya, secara teori kita sebagai bapak, kita akan perhatikan mereka semua. Ya, kita perhatikan yang kecil, yang masih bayi, kita perhatikan yang masih remaja, dan kita perhatikan pula yang sudah besar. Tidak hanya kita perhatikan yang besar, kita ya biarkan yang kecil, yang mana kalau kita biarkan bisa meninggal dia. Kita enggak belikan susu, kita enggak openi dia. Yang besar nuntut terus, pokoknya bapak harus perhatikan saya, pokoknya saya harus sekian dan sekian, dibelikan ini dan dibelikan itu. Nah, kalau seorang ayah dalam hal ini mungkin penguasa hanya mementingkan satu ya anak saja, maka bagaimana dengan anak yang lain? Nah, terkadang si anak ini atau masyarakat ini tidak paham, di sana itu juga ada anak-anak yang membutuhkan perhatian. Apakah kita mikir seperti itu? Contoh antum ini misalkan buruh, ketika nuntut sebuah tuntutan, mikir enggak yang di sana ada petani? Mikir enggak yang di sana ada nelayan? Mikir enggak yang di sana ada orang miskin? Enggak mikir. Ya. Padahal pemerintah itu kan harus mengayomi semua, iya kan? Apakah terpikir seperti itu kalau misalkan ada ya buruh pabrik demo nutup jalan, bakar ban di tengah jalan, setiap pengendara suruh balik lagi, jalan ini kami blokir, enggak boleh ada yang lewat sini. Siapa yang didolimi? Enggak hanya pemerintah, tapi apa? Masyarakat yang lain didolimi sama dia. Apa salahnya pengguna jalan kok disuruh balik? Ya. Itu jununnya mereka, kegilaan mereka, rupa mereka. Doanya orang yang terdolimi itu apa? Mustajab. Kita yang anak santai nyopir, tiba-tiba di tengah jalan dibakar ban. Tiba-tiba dengan beringasnya mereka sambil teriak-teriak dan bawa tongkat, ya, menghadang jalan, kemudian mengancam mobil untuk balik. Apa maunya mereka? Ya, itulah yang terjadi di negara kita. Ketika masyarakat nggak dibimbing dengan agama, itu yang terjadi. Nah, barakallahu fikum. Maka jadi masyarakat yang baik. Nabi Alaihi Wasallam ketika kalian mendapati yang seperti ini, fasbiru, sabar. Nah, sabar. Wallahu ta'ala alam sholat. Dua hadis insyaAllah yang kita ambil, dan insyaAllah cukup. Masyaallah ta'ala taufiq wa sadat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik. Fadhol barakallahu. Kenapa? Iya, dianjurkan. Puasa di bulan Muharram dianjurkan. 1 sampai 10. Kapan Muharramnya? Sekarang, 1 Muharram. 1 Muharram. Apa itu benar? Salat 2 rakaat terus baca Yasin. Enggak ada amalan khusus terus dalam doa-doa awal sawal. Ya kalau doa-doa umum saja. Khusus, jadi intinya itu kelanjutannya apa gitu. Kalau sekedar di awal Muharram, setelah Muharram ya jadi alul ma'asi, ya buat apa doa? Jadi intinya itu bukan hanya di awal masa, tapi bagaimana ya secara Muharram tasua sama asura, ya tasua, tapi dari yang pertama tabas insyaallah, tapi yang di apa kuatkan ya tasua sama asura. Tasua itu 9-nya, asura 10. Tasua. Nah, itu Zulhijjah ya, na'am, 9 sama 10. Tanggal 9 dan tanggal 10.